Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuru shukra shakirin. Wa nusallimu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu wa malaikati 'alaihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Mil'u samawati wa mil'u al-ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Setelah sempat dua kali pertemuan, dua pekan kurang lebih, saya di luar Jakarta karena adanya kegiatan di kota Makassar, Surabaya dan Malang kemarin. Sekarang kita kembali lagi melanjutkan tema tentang dosa-dosa besar. Namun sebelumnya, karena bertepatan hari ini tanggal 31 Desember, ada hal yang akan dilakukan oleh banyak kaum muslimin nanti malam karena ikut-ikutan dengan orang-orang non-muslim merayakan tahun baru Masehi. Pertama sekali, tahun baru Masehi tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin. Sama sekali tidak ada hubungan dengan kaum muslimin. Karena itu adalah Masehi atau Miladi, memperingati tentang lahirnya Nabi Isa. Dan dalam prinsip orang-orang Nasrani, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Berarti dengan ikut-ikutan kita merayakan, kita juga ikut-ikutan menanamkan prinsip dasar Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Sementara Allah Azza wa Jalla melarang masalah itu. Dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Al-ayah, telah kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala mutlak, Allah yang berfirman dari langit ketujuh dan turun dalam kitab yang telah kita imani Al-Quran, yang mengatakan trinitas. Dan ulama tafsir menjabarkan panjang lebar tentang masalah kebatilan keyakinan kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa adalah alaihissalam sebagai anak Tuhan. Dalam ayat yang lain bahkan Allah SWT dengan sangat keras dan tegas mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim takadus samawatul ardu yatafattarn, hampir saja langit dan bumi itu runtuh. Di antara potongan ayatnya Allah SWT mengatakan andau lirrahmani walada, mereka mengikrarkan bahwasanya Ar-Rahman Allah memiliki anak. Enggak mungkin langit dan bumi bisa goncang, hancur ya, karena takutnya dengan Allah Azza wa Jal dengan statement itu. Jadi kalau kita ikut-ikutan merayakan, berarti kita pertama sekali dalam agama kita tidak ada, yang kedua itu memberikan dukungan terhadap keyakinan bahwasanya Isa anak Tuhan, dan Allah Azza wa Jal jelas mengkafirkan konsep itu dan siapapun yang mendukungnya. Kemudian yang ketiga, ada seorang kafir Quraisy yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata begini, "Wahai Muhammad, kalau seandainya kamu berdakwah untuk wanita, kami akan nikahkan kamu sama wanita yang tercantik di Mekah. Tapi yang penting berhenti berdakwah. Kalau seandainya kau berdakwah ini untuk kerajaan, untuk jadi raja, kami nobatkan kamu jadi raja. Enggak usah repot-repot berdakwah. Kalau seandainya kamu berdakwah ini tujuannya untuk menjadi orang paling kaya, kami kumpulkan seluruh harta kami sehingga kau menjadi orang yang paling kaya raya. Yang penting berhenti aja. Tetap aja kembali kepada cara kita dulu nyembah berhala gitu. Enggak usah repot-repot berdakwah seperti ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab dengan ayat Al-Qur'an dan tidak berbicara apapun. Karena bingung, Mughirah bin Syu'bah kembali lagi yang kedua kali lalu berkata begini, "Wahai Muhammad, begini aja kita negosiasi. Setengah Mekah ini kita bagi dua. Mekah ini kita bagi dua. Setengah buat kamu, setengah buat kami. Maksudnya kamu sembah Tuhan kami sehari. Semua satu Mekah sembah Tuhan kami, termasuk kamu Muhammad, dan sehari lagi kami semua sembah Tuhanmu. Udah adil bagi dua Mekah." Nabi SAW mengatakan tidak bisa. Enggak ada negosiasi. Saya sembah Allah, kalian sembah berhala, enggak mungkin connect. Baik kalau gitu Muhammad. Sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu seminggu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sehari aja disembah berhala, seminggu seluruh orang kafir Quraisy Mekah masuk ke Islam, sembah Allah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa. Tuhanku Allah dan Tuhan kalian berhala, tidak mungkin. Berhala itu makhluk juga. Baik Muhammad, kalau kau tidak mau juga, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu sebulan. Tetap jawaban Nabi SAW tidak bisa. Tuhanku Allah, Tuhan kalian berhala. Enggak mungkin. Baik Muhammad, kalau gitu nego lagi. Sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu setahun. Sehari aja kamu ikut-ikut sama kami, ucapkan apa yang kami ucapkan, sembah apa yang kami sembah, berdoa dengan cara kami, menjembeli dengan cara kami, gitu kan? Menggunakan zikir-zikir ya kalau kita dalam Islam itu, menggunakan lantunan-lantunan sesuai dengan yang kami mau, baru kami sembah Tuhan mustahun. Jawaban Nabi SAW tidak bisa. Terakhir hai Muhammad, sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhanmu seumur hidup. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak bisa. Tahu apa yang turun Al-Quran setelah konsep yang Nabi sampaikan tadi? Turun dengan jelas surah Al-Kafirun. Sebab turunnya gara-gara negosiasi Mughirah bin Syu'bah dengan Nabi SAW tadi. Allah langsung menurunkan Jibril alaihissalam dan mengatakan, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai Muhammad dengan tegas kepada orang-orang kafir Mekah itu, La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, mustahil sembah berhala, dan kalian juga tidak usah repot-repot sembah yang saya sembah kalau tidak mau. Wala ana abidum ma'abattum, wala antum abidun ma'abud. Pastikan sekali lagi, saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak usah repot-repot sembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan ayat ini, atau surah ini jelas mempertegas setiap muslim tidak boleh memberikan dukungan apapun kepada orang non muslim, orang musyrik, orang Nasrani, Yahudi, apa saja, terutama yang berhubungan dengan masalah ibadah mereka, mengucapkan Natal, mengucapkan tahun baru. Sekarang ada program di gereja nasional di Indonesia itu, kalau lebaran mereka pasang spanduk di depan gereja mereka seperti Anda biasa lihat, selamat puasa, selamat lebaran, Idul Fitri. Itu ada targetnya tuh, supaya setiap masjid juga pasang spanduk selamat Natal dan tahun baru. Dia atau mereka mendukung kita dengan mengucapkan selamat, gak masalah, karena kita dalam keadaan benar, udah jelas kok. Dan kita memberikan dukungan kepada mereka, berarti kita dukung terhadap ibadah mereka. Mengucapkan selamat Natal berarti selamat ya, Anda benar. Kan gitu. Ini biarpun cuma kata-kata tapi berpengaruh, gak boleh. Makanya pernah saya sampaikan, kalau masih ingat kisah anak muda di Amerika yang ketemu dengan Muslim, dengan Nasrani. Yang Nasrani bilang, kenapa kau tidak ucapkan kepada saya selamat Natal? Sebagaimana saya juga ucapkan kepada kamu selamat lebaran kalau kamu lebaran. Kata si Muslim, kenapa kau tidak syahadat? Dia Nasrani bilang, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa kau tidak syahadat? Kata si Nasrani, kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya dong. Kata si Muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Kata-kata berpengaruh. Gitu kan? Anda mengatakan, saya kafir kepada Allah, kata-kata itu udah bisa masuk neraka, wa na'udzubillah. Dan Anda mengatakan, subhanallah atau asyhadu an la ilaha illallah, itu luar biasa, menyebab masuk surga. Hati-hati dengan kata-kata gitu kan. Maka gak boleh secara mutlak. Luangkan waktu sampai berjam-jam, macet di jalanan, apalagi tambah lagi, ya, kemudaratan dan yang kesalahan dilakukan dengan cara tiup trompet. Trompet itu tradisinya orang Yahudi. Mereka tiup trompet di tahun barunya mereka. Mereka tiup trompet di hari rayanya mereka. Untuk apa kita ini repot-repot? Ya muslim yang jual, ya muslim yang tiup, ya muslim yang begadang. Subhanallah gitu. Ini tradisi yang harus dihilangkan. Kalau tidak akan terus begitu tiap tahun. Makanya Nabi SAW sangat benar dalam sabda beliau. SAW beliau mengatakan, لَتَتَّبِئَنَّ سُنَنًا مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاءً بِذِرَاءٍ hatta idza dakhalu juhra dabbin ladakhaltum ma'ah. Qalu ya Rasulullah, ayahudu wa nasara? Qala sallallahu alaihi wasallam, faman? Kata beliau artinya, pasti kalian akan mengikuti nanti sunan, perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan, ibadah-ibadah orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian ikut-ikutan. Trompet-trompet juga, ribut-ribut juga, begadang-begadang juga, nyak lagu-lagu juga, menari juga, diskotik juga, semua buat macam-macam. Apa yang dibuat kaum non-muslim semua dibuat. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, apakah yang anda maksud itu yang kami ikuti Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Nabi SAW? Lalu siapa lagi? Jadi memang kita tidak boleh ikutin mereka. Saudaraku, tolong yang dengar ceramah ini sampaikan kepada seluruh muslim, dan yang nonton juga nanti sudah diupload di web saya. Maka dalam Islam, perayaan tahun baru Islam aja gak ada. Coba anda datangkan kepada kami dalil satu saja. Kalau Nabi SAW pernah tahun baru Hijriah rayain, kumpulin sahabat, ayo kita rayain yuk. Pernahkah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali merayakan? Pernahkah ada sejarah dalam dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah yang merayakan tentang adanya tahun baru Hijriah? Belum pernah, sama sekali tidak pernah ada. Kita mau merayakan tahun baru Hijriah karena patokannya tahun baru Masehi. Nasrani buat, kenapa kita enggak buat? Buat juga. Nah, karena sudah terlanjur dibuat dan itu berhubungan dengan tahun baru Islam, dibuatlah acara. Doa akhir tahun lah, sholat di awal tahun lah, zikir tertentu di karang-karang. Terjadilah ibadah-ibadah yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Maka kita keluar dari rel wahyu. Kalau anda tidak rayakan, kenapa? Tidak ada sesuatu yang hilang gitu. Malah kita kembali kepada kemurnian agama. Islam, saudaraku, tidak pernah berubah dari zaman Nabi SAW. Yang berubah itu kita. Islam tidak pernah bermasalah. Makanya kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu tinggi dan mulia, tidak pernah terkalahkan. Selalu. Kapan itu terjadi? Kalau kita terapkan benar-benar, yang halal kita nikmatin, yang diperintahkan kerjakan, yang haram ditinggalkan, dan yang dilarang itu semua dijauhi. Sudah selesai. Kita enggak butuh hukum-hukum dari agama lain kok. Enggak butuh. Lalu untuk apa, saudaraku, luar biasa kita luang-luangkan waktu yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya sholat malamnya ketinggalan, gitu kan. Akhirnya kemaksiatan terjadi. Belum yang muslimah tidak tutup aurat, belum bercampur baur, belum yang berzina, yang luar biasa. Semoga Allah berikan hidayah gitu. Sekali lagi, tidak ada manfaatnya, saudaraku. Dan Islam sudah jelas, agama kita ada. Jadikanlah Islam itu sebagai prinsip hidup anda, jangan balik. Prinsip hidup ditarik ke agama, enggak bisa. Atau sering saya bahasakan, budayakan Islam dalam kehidupan kita, bukan tradisi dan adat istiadat kita dibudaya, diislamkan. Salah. Jadikan Islam sebagai budaya, jangan budaya diislamkan. Karena gak bisa ketemu antara budaya kita kan. Sekarang kalau suku saya terbiasa perempuannya terbuka bajunya, kelihatan semua. Islam mengatakan pakai jilbab, gak bakal ketemu. Tradisi suku saya biasa ke kuburan, kasih sesajen. Kita kadang-kadang kalau lihat tahun baru Islam Hijriah itu luar biasa, sampai ada masyarakat-masyarakat di pinggir pantai yang bawa sesajen. Bawa makanan, bawa ini, dicemplungin di laut. Ini perbuatan syirik ini. Dari mana ini? Makanan anda makan halal, bismillah, kasih anak yatim. Yang ada perintahnya, kenapa di lautan dicemplungin, gak ada manfaatnya. Yang tidak masuk di akal gitu. Makanya harus kembali kepada agama Islam ini, dan harus masuk ke Islam ini secara keseluruhan. Makanya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah mengatakan. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam kalian yang sudah diajarkan itu secara keseluruhan. Semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur. Cara pakaian, cara makan, cara berjalan, cara ngomong, cara menikah, cara berumah tangga, cara berbisnis, cara berpolitik. Semua ikuti Islam. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Dan jangan ikuti langkah-langkah dan bisikan syaitan, kata Allah. Karena dia selalu mau menyesatkan kita. Maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ini satu hal yang disayangkan sekali ya. Kita bisa lihat sekarang mungkin yang hadir di pengajian kita ini berapa baris, berapa orang. Dan perhatikan sebentar orang yang macet di jalanan dengan tiup trompet. Berapa banyak. Sudah uangnya dibeli trompet juga habisin suara dia. kan gitu. Enggak ada manfaat sama sekali. Pulang rumah begadang, ngantuk, capek, bensin habis, untuk apa gitu? Enggak ada maslahat sama sekali. Baik, kita masuk ke dosa besar 43 malam ini, memutuskan silaturahim dalam kurung dengan kerabat dekat. Perlu dulu Anda pahami bahwasanya istilah silah, silah itu berarti melanjutkan hubungan, menjalin hubungan. Rahim artinya orang yang punya hubungan darah. Berarti dari definisi ini tidak benar secara bahasa ya. Itu kalau saya berkata pada teman saya akan silaturahim ke rumahmu ya. Tidak tepat. Karena silaturahim untuk kerabat saja. Istilah silaturahim. Kalau sesama muslim, ukhuwah. Persaudaraan ada. Tapi silaturahim tidak. Jadi salah kalau katakan kita saling silaturahim ya. Kemudian datangnya ke tempat teman-teman. Atau silaturahim akbar. Itu salah. Kemudian yang disitu adalah warga kota mana misalnya. Nanda ketemu. Secara definisi itu salah. Kenapa kita penting membahas tentang definisi? Karena yang berhubungan dengan masalah hadis-hadis yang kita akan bahas nanti, dosa-dosa besar memutus silaturahim ini. Kalau orang tidak paham itu hanya berhubungan dengan kerabat, maka dia anggap juga kalau dia tidak berhubungan sama temannya berarti dapat dosa ini juga. Salah. Lain. Memutus ukhuwah itu lain. Kalau ada orang dalam Islam, muslim, teman saya, tapi ternyata dia ahli maksiat. Saya berusaha untuk menasihati dan tidak mau. Maka saya boleh putus hubungan sama dia. Boleh. Bukankah dalam hadis yang sahih dikatakan 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya, berkumpul karenanya, dan berpisah karenanya. Artinya selama sahabat kita itu adalah orang yang saleh, kita jadikan teman. Selama dia sudah fasik, meninggalkan agama, bisa mempengaruhi kita dalam maksiat, maka tinggalkan. Itu ukhuwah. Boleh dijalin, boleh enggak? Gitu kan? Artinya boleh kita dekat, tapi tetap kita hormati sebagai seorang muslim. Tapi kalau silaturahim berbeda. Walaupun kerabat kita itu jahat, tetap kita enggak boleh mutus. Enggak boleh mutus. Tetap kita harus berhubungan sama dia. Maka beda. Banyak sekali nih, kadang-kadang halnya sepele dari definisi tapi sudah luar biasa pengaruhnya kepada penerapan hukum syar'i. Baik, di sini dikatakan memutus silaturahim dengan kerabat dekat bagian daripada dosa-dosa besar. Kita lihat beliau mengangkat dalil. Yang pertama adalah surah An-Nisa ayat 1. Imam Az-Zahabi dalam kitab Kabairnya mengangkat dalil pertama An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayat yang dijadikan saksi. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Itu lanjutan ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah, artinya bertakwa patuhlah pada Allah satu-satunya Tuhan yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama yang lain. Artinya dengan kita tahu perintah Allah, saling bantu membantu, saling memberi, saling minta tolong, itu karena namanya Allah, artinya hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan peliharalah hubungan silaturahim. Selalu jaga hubungan silaturahim. Kemudian dikatakan dalam kurung maksudnya adalah takutlah bahwasanya kamu sampai memutuskan hubungan silaturahim. Dalil yang kedua adalah surah Muhammad ayat 22 dan 23 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apa kiranya jika kamu berkuasa, artinya pada saat kamu diberikan kelebihan, kekuasaan, jabatan, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi. Di sini ulama tafsir mengatakan berarti siapapun yang Allah berikan jabatan, malah dia harus membuat atau melakukan kebaikan, bukan malah membuat kerusakan. Dan memutus hubungan silaturahim, mentang-mentang sudah punya jabatan, gak mau kenal lagi kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Saya sudah jelaskan, laknat artinya diangkat berkah hidupnya. Kalau dia tidur, gak cukup-cukup. Kalau dia makan, gak pernah cukup, malah berpenyakit. dia pakai baju enggak nyaman, itu laknat diangkat berkahnya dari apa yang sedang dia nikmati gitu. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka. Kata para ulama, umumnya orang-orang yang membuat kerusakan seperti ini, apalagi dia memerangi kerabatnya, memutus silaturahim dengan mereka, maka kalau tidak ada salah ya, tidak ada penyebab dari kerabatnya itu, tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia memutus secara syar'i tentunya ya, maka Allah tutup hidupnya dengan ditulikan kupingnya atau telinganya dan dibutakan mata mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Adab, "La yadkhulul jannata qati'u rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Juga perlu ada tahu satu hal, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Telusuri jalur nasab kalian. Cari tahu nih kakek saya nikah sama siapa. Oh nikah sama dari Jakarta, ternyata nikah sama orang dari Sumatera misalnya nenek saya. Nenek saya ini punya saudara berapa orang? Oh 3 orang namanya fulan, fulan, fulan. Nikah sama siapa mereka? Oh nikah sama ini." Kalau orang mau sedikit ya mengikuti hadis Nabi seperti ini, menulis jalur keturunannya, telusuri itu. Kemudian dia punya anak berapa orang nih? Ternyata kakek saya bersaudara 3, nenek saya bersaudara 3. Masing-masing menikah sama fulan, fulan, fulan, punya anak masing-masing misalnya 2 orang. Kemudian yang 2 orang ini ternyata sudah nikah juga dengan orang ini punya anak sekian, tinggalnya di sini. Kita punya informasi. Ini tujuannya agar kita mendapatkan fadilah pada saat kita menelpon mereka atau kita melanjutkan silaturahim nantinya, kita melanjutkan hubungan, menjalin hubungan dengan mereka, pahalanya ada sendiri. Pahala silaturahim namanya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi itu pernah berkata, "Ya Rasulullah, ada harta yang saya ingin infakkan. Yang mana saya dahulukan? Ada fakir miskin tapi tidak ada hubungan kerabat dengan saya, dan ada fakir miskin ada hubungan kerabat sama saya." Kata Nabi SAW, "Kalau kau berikan miskin yang punya hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sadaqah." Dan subhanallah, sudah menjadi sunnatullah saudaraku, di setiap keluarga pasti ada kaya ada miskin. Gitu kan? Supaya nanti yang kaya bisa memberikan zakat. Kalau setiap orang memperhatikan keluarganya, maka akan aman tuh sebenarnya. Kita gak usah jauh-jauh kemana-mana gitu. Walaupun boleh membantu orang lain, tapi kalau setiap muslim peduli dengan keluarga terdekatnya yang ada hubungan silaturahim, itu luar biasa gitu. Tujuan tadi kita mencari jalur ini, jangan sampai kita ketemu ternyata kita ini punya hubungan kerabat sama dia. Seperti pernah saya, kalau tidak salah pernah saya ceritakan ya, saya pernah bertemu dengan salah satu teman saya, ustadz juga, sekarang beliau di MUI gitu. Setelah saya sebelum pindah ke Jakarta, saya sering ke Jakarta gitu kan. Dan kalau saya di Jakarta, beliau dengar tuh langsung ditelepon, diajak ke rumahnya, jazakallahu khair. Kemudian diminta saya gantiin jadwalnya. Waktu itulah awal-awal banyak masjid di Jakarta kenal saya dari beliau gitu, jazakallahu khair. Ustaz Muhammad Hidayat, beliau namanya. Lalu saya salah satu hari pernah nginap di rumah beliau. Sudah setelah berapa kali saya datang ya. Ngobrol, sampai pembicaraan ke nama kakek gitu. Dia turunan Cina, saya turunan Arab ya. Ternyata kakek saya itu pernah nikah sama neneknya dia. Neneknya dia Cina, ayah kakek saya orang Arab, nikah. Yang dari turunan Cina turun dia, yang di sini turun saya gitu. Ternyata dia masih hubungan kerabat dengan saya nih. Silaturahim itu. Seperti itu contohnya, gitu kan. Dan saya tidak tahu kalau tidak ngobrol, karena saya tidak pernah telusurin tuh. Setelah itu mulai saya tanya ayah saya, mumpung alhamdulillah beliau masih hidup, saya tanya, kira-kira ayahnya dulu, ayah itu di siapa namanya, kakeknya siapa namanya, nikah sama siapa, anaknya di mana saja, berapa orang. Saya coba telusuri, saya catat-catatin tuh yang masih bisa dijangkau. Karena kalau mereka sudah meninggal, kita nggak tahu lagi kan, kita nggak tahu lagi. Makanya ini penting masalah menjaga itu. Nah, orang yang sudah tahu kerabatnya lalu diputus sama dia, baik itu karena harta, baik itu karena jabatan, nah ini semua termasuk dosa besar yang menyebabkan murka Allah Azza wa Jal. Bahkan kata Nabi tadi, "La yadkhulul jannah qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kata para ulama, masuk neraka dulu, dibersihin dosanya, baru bisa masuk surga. Karena kata-kata "la" la yadkhul jannah, la ini bisa berarti tidak kekal. Beda kalau digunakan dalam bahasa Arab lan, lam dengan nun. Kalau Allah, kalau Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah, berarti itu tidak akan pernah masuk selamanya. Makanya dengan menggunakan grammar atau kosakata la ini, berarti itu hanya sementara. Kemudian dalam hadis yang lain Bukhari Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim dengan kerabat dekatnya. Saya sudah pernah bilang ya, dan ini coba antum terapin. Mudah-mudahan Allah mudahin buat saya dan buat antum sekalian bisa diterapkan gitu. Setiap hari coba cari pahala ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diberkahi dan dipanjangkan umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Coba jadwalin setiap hari 1 menit aja. Telepon. Kalau orang tua kita di luar kota Jakarta, telepon, tanya apa kabar, baik. Pakai stopwatch kalau perlu, 1 menit aja. Atau kakak, adik, sepupu, tante, paman, siapa saja yang punya hubungan kerabat sama kita. Telepon dengan niat silaturahim. Kita enggak bisa ke sana, hanya telepon. Kirim SMS, BBM, apalah sekarang program yang ada, WhatsApp, WeChat, semua itu dipakai. Fasilitas yang luar biasa cuma dengan kirim kata-kata saja, apa kabar, baik, sekarang sudah berapa anaknya. Ada berita kita dapatkan. Mungkin satu waktu dia ke Jakarta bisa datang, ketemu. Nah ini namanya silaturahim. Bukan dengan teman silaturahim, tapi dengan kerabat. Nah itu penting sekali, setiap hari kita jadwalin. Sudah dapat, dipanjangkan umur, artinya diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya. Dan itu cuma 1 menit. Sebagaimana juga saya pernah titik beratkan dan mudah-mudahan Anda masih ingat, saya bilang 1 menit itu sebenarnya bisa banyak kita lakukan loh. Dengan 1 menit kita bisa beristighfar dengan Allah 100 kali loh. Dan sudah cukup mendatangkan berkah Allah. Mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan kosong waktu itu. Apalagi Anda biasa naik motor, naik mobil lagi macet, untuk apa mulutnya diam? Daripada diam ngomong, gitu kan? Dan ngomongnya yang bermanfaat dicatat pahala, biarin rakib catat terus pahala itu dan kita panen hari kiamat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktu Nuh berkata, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum mitrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kan itu jelas. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka Allah akan bukakan pintu berkah dari langit. Allah akan tambahkan harta kalian, keturunan kalian. Allah luaskan bagi kalian kebun-kebun, hasil panen. Allah SWT janjikan 1 menit. Saya kadang-kadang gunakan hanya jarak lampu merah, nunggu lampu merah itu 1 menit. Kalau sudah selesai zikir pagi misalnya, di mobil lah saya lagi ke taklim, saya coba ambil Quran depan saya, coba saya baca. Subhanallah, 1 menit itu bisa pakai minimal itu 1,5 lembar. 1,5 lembar sudah bisa dibaca Quran. Daripada duduk, melongo, lihat mobilnya orang warna apa, bannya apa, untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Orang mukmin harus berpikir, apa yang saya dapatkan nih dari menit ke, dari detik ke detik kalau perlu. Catat apa lagi nih rakib nih? Suruh catat dia, enggak apa-apa. Lebih baik karena dengan dia catat kita masuk surga, dapat derajat yang tinggi gitu kan? Itu penting sekali. 1 menit kita bisa memberatkan timbangan kita hari kiamat. Bisa mengundang cintanya Allah 1 menit. Dan ini Anda bisa baca, kalau saya hitung itu 1 menit itu sekitar 40 sampai 50 kali. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan. 2 kalimat yang ringan di lidah. Habibatani ilar rahman. Dicintai oleh Allah. Dia mengundang cintanya Allah. Pencipta langit dan bumi. Sakilatani fil mizan. Berat sekali di timbangan hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Lagi naik motor. Enggak butuh repot-repot kok. Sambil jalan. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Ini kurang lebih kalau Anda konsen. Syaitan tidak sempat mencuri detik-detik kita, maka insya Allah 40 sampai 50 kali bisa. 1 menit bisa beratkan timbangan. 1 menit bisa dapat harta karunnya surga, bisa 50 peti. Ini bukan harta karun dunia aja, kalau kita dapat kita sudah gembira. Kata Nabi SAW, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Mengucapkan 1 kali la haula wala quwata illa billah itu sudah merupakan kunci untuk mendapatkan harta karunnya surga. Apa susahnya? La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ini juga bisa kita baca 40 kali. Ya, bilang 30 kali lah, enggak masalah. 20 kali enggak masalah. Sudah alhamdulillah itu, sudah nikmat. Siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, kata Nabi SAW, akan ditanamkan untuknya setiap satu kalimat itu satu pohon kurma di surga. Itu untuk nanam pohon kurma lama sekali itu. Tunggu buahnya juga susah. Tapi ini langsung pohonnya siap sudah berbuah dengan subhanallahil azim wa bihamdi. Kan banyak sekali. Siapa yang membaca la haula la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali pada pagi hari, dan dia baca juga 100 pada sore hari, maka pada saat dia baca pagi hari, ya, di pagi harinya ada fadilah, di sore harinya juga tetap sama kalau dia baca, maka dia akan diselamatkan dari godaan syaitan dalam bentuk apapun, dan dia akan datang pada hari kiamat membawa pahala. Tidak ada yang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Dan banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Sama juga dengan membaca salawat kepada Nabi SAW. Kalau saya biasa terapkan itu, subhanallah, satu menit itu bisa 100 loh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bisa 100 kali itu. Apa manfaatnya? Kata Nabi SAW, yang memberikan salam kepada saya satu kali, Allah berikan salam kepada dia 10 kali. Bagaimana salamnya Allah? Tambahan rahmat. Apa itu rahmat dari Allah? Mudahin urusannya, sembuhin penyakitnya. Ya, macam-macam diberikan rahmat dari Allah. Satu menit, maka maksimalin itu. Terutama yang saya katakan tadi adalah silaturahim. Kemudian dalam hadis yang lain juga Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah khalaqal khalq. Hatta idza farigha minhum qamatir rahim faqalat hadha maqamul a'idhi a'idhi bika min alqati'ah qala na'am ama tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki qalat bala. Sesungguhnya Allah pada saat selesai menciptakan seluruh makhluk sam akhirnya ya arrahim, makhluk yang bernama rahim itu juga makhluk Allah, berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari yang memutuskannya. Maksudnya, ini ada orang yang dia tetap silaturahim walaupun dia diputuskan oleh kerabatnya. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apakah kau ridha wahai rahim? Kata Allah, aku menyambung hubungan dengan orang yang menyambungmu dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutusmu. Kata rahim, iya, tentu saja. Artinya ini dialog antara Allah SWT, pemberitahuan yang sifatnya gaib, kita enggak tahu, tapi diimani bahwasanya Allah SWT dialog dengan rahim, dan rahim itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua ini makhluk Allah ya. Kita lihat fisiknya atau tidak, termasuk karakter kita sendiri. Perilaku pada kita semua adalah makhluknya Allah. Sifat marah, sifat senang, kan gitu. Itu semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu makhluk, termasuk juga rahim. Maksiat juga semua Allah ciptakan, tapi Allah larang kita untuk melakukannya, dan Allah menciptakan kebaikan dan diperintahkan kita untuk melakukannya. Hadis selanjutnya muttafaqun alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang suka rezekinya diluaskan baginya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya. Di sini maksudnya sebenarnya bukan diakhirkan ajalnya ya. Artinya dia akan dikenang dan diberkahi hidupnya. Maka dia menyambung silaturahim. Karena tidak ada istilah diakhirkan ajal. Terjemahnya keliru ini. Karena Allah sudah mengatakan ajal tidak akan ditelambatkan sesaat ataupun bertambah sesaat. Juga dikatakan dalam hadis yang lain. Riwayat Bukhari dalam Kitabul Adab. Ar-rahimu mu'allakatun bil arsh taqul. Man wasalani wasalahullah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Ar-Rahim tergantung di singgasananya Allah, dan dia berkata, siapa yang menyambungku, Allah pasti menyambungnya. Artinya Allah akan penuhi kebutuhannya. Sampai sebagian sahabat dan salaful ummah, kalau mereka lagi punya masalah, mereka cari orang-orang yang punya hubungan kerabat, lalu sengaja mereka datang ke rumahnya, kunjungin, tanya kabarnya. Karena mereka tahu dengan silaturahim, Allah juga akan menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutusku, maka Allah pasti memutusnya. Ini terutama teman-teman yang sudah di Jakarta, apalagi kalau orang tua Anda masih hidup, jangan diputus. Termasuk memutus silaturahim, kata para ulama, adalah tidak peduli dengan keadaan mereka. Tidak pernah tanya kabarnya. Setahun nanti lebaran baru telepon orang tuanya, dia enggak pernah tahu. Atau nanti kalau orang tuanya punya hajat, baru kemudian dia ditelepon. Tidak, saudaraku. Tiap hari jadwalin. Tanya terus. Ibu kita, ayah kita. Kalau perlu beliin samponya. Ayah sama ibu pakai sampo apa? Beliin, kirimin dari Jakarta. Walaupun di Padang ada, di Makassar ada, gak apa-apa di tempat mereka tinggal. Kirimin. Atau siapa kayak dari sana bisa beliin dia. Supaya dia penuhin semua kebutuhannya. Karena itu luar biasa itu. Apalagi orang tua sendiri ya. Itu sangat penting. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari juga sama, dalam riwayat Abu Dawud, mohon maaf, dalam kitab Az-Zakah dan juga Imam Tirmidzi. Yaqulullahu taala man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuh. Allah SWT berfirman tentang rahim, siapa yang menyambungnya niscaya aku akan menyambung hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskan hubungan dengannya niscaya aku akan memutuskan hubungan dengannya. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bi ayyusala yusuna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, ya artinya dia sudah mengikrarkan, sudah syahadat, mengaku muslim, kemudian tidak menjalankan hukum Allah dan memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan agar dihubungkan atau disambung, itu silaturahim, dan mengadakan kerusakan di muka bumi, ganggu orang, nipu orang, ya, bohong, macam-macam yang dilarang oleh Allah SWT. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan, ya, dan mereka mendapatkan tempat kediaman yang buruk nanti kalau meninggal, maksudnya neraka jahannam. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Az-Zakah sama, yaqulullahu taala, hadis qudsi, Allah SWT berfirman, ana ar-rahman wa hiya ar-rahim man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tu. Allah SWT berfirman, aku adalah ar-rahman yang maha pengasih, dan dia adalah ar-rahim, maksudnya makhluknya tadi, ya. Ini menyambung hubungan kerabat. Siapa yang menyambungi niscaya aku menyambung hubungan dengannya, dan siapa yang memutuskan niscaya aku memutuskan hubungan dengannya. Maka kami katakan, kata beliau Imam Az-Zahabi, siapa yang memutuskan keluarga dekatnya dari orang-orang yang fakir sedangkan dia kaya, maka ini yang dimaksud dengan hadis itu, dan yang dimaksud dengan hadis, dan itu pasti. Begitu pula orang yang memutuskan mereka yang dengan sikap acuh, meremehkan dan masa bodoh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam Majmu' Az-Zawaid disebutkan oleh Al-Bazzar. Silu arhamakum walau bisalam, sambunglah rahim kalian sekalian, sekalipun hanya dengan mengucapkan salam saja. Sekalipun hanya mengucapkan salam saja. Baik, saya tutup dengan kisah. Sudah masuk isya belum? Ada kisah salah seorang syekh ceramah khutbah Jumat, dia cerita, dia bilang, sementara saya lagi sholat Jumat, mimpin sholat, tiba-tiba saja di rakaat kedua itu ada suara gemuruh di tengah masjid. Ternyata ada satu orang waktu dia lagi sujud itu jatuh. Orang-orang kira dia pingsan gitu. Udah pada saat dia selesai sholat, dia bilang, saya salam, lalu saya pegang mic-nya, lalu saya katakan, berikan dia tempat, orang itu, jangan dikerumunin supaya dia bisa bernafas. Kemudian diberikanlah tempat, dilowongkan, lalu ada sebagian di antara jemaah masjid yang bawa ke dokter, rumah sakit terdekat. Lalu dokternya bilang begini, orang ini sudah mati kalau secara medis waktu dia masih di masjid, terutama waktu dia masih sholat gitu. Kata syekhnya yang ceramah ini, saya juga tidak tahu namanya, diwira saya cuma dapatkan gambarnya di YouTube kebetulan, tapi ceramahnya luar biasa gitu, masih ada di HP saya gitu. Saya terjemahkan saja langsung, dan dia katakan, saya langsung mengatakan, orang ini luar biasa, Allah tutup dia meninggal sementara dia sholat, pasti ada perbuatan baiknya gitu. Sudah, dia bilang, saya telepon kakaknya dia, saudaranya dia, adiknya. Kebetulan orang ini kalau gak salah namanya Muhammad disebutkan. Kemudian yang adik ini bernama Khalid. Bukan saya ya. Lalu si syekh ini berkata kepada adiknya ini, apa yang dibuat sama kakakmu ini? Sampai-sampai, kakakmu ini datang jauh-jauh sholat ke masjid saya sampai dia meninggal sementara sholat Jumat dengan saya. maka saya minta kepadamu saya mandikan, kata syekhnya. Kata adiknya, baik, silahkan syekh, dimandikanlah. Dia bilang selesai dimandikan, dimakamkan segala, malam pertama takziah, sebagaimana kita tahu dalam sunnah ada 3 hari bertakziah. Syekhnya datang, kemudian berkata kepada adiknya tadi, apa yang kakakmu buat ini? Kok bisa sampai Allah tutup dengan husnul khatimah gitu, dia meninggal sementara sholat gitu. Kata adiknya, kakak saya ini, si Muhammad ini, kami ini bersaudara banyak orang, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kakak saya Muhammad ini berbeda sendiri dalam melayani ibu kami. Kami semua berbakti. Ibunya kebetulan masih hidup. Dia luar biasa silahnya. Silah itu menjalin hubungan. Walaupun dia sudah berumah tangga, tapi setiap hari itu datangi ibunya. Dan dia selalu tiap hari mencari tahu apa kebutuhan ibunya, apa yang dibutuhin dan diprioritaskan. Selalu begitu. Sampai akhirnya, gitu kan? Sampai akhirnya dia bilang, selalu dia tanyakan dan dia siapkan sampunya, sabunnya, sisirnya, dilihat kalau sudah tua digantikan, makanan favoritnya, begitu terus. Dan setiap kali dia datang, selalu ibunya doakan kebaikan. Maka kata syekhnya, pantas Allah tutup dengan kebaikan. Itu silaturahim tertinggi adalah sama orang tua kita. Sekali lagi saya temukan banyak sekali ikhwah akhwat kita ini yang sudah ngelupain orang tuanya. Bukan ngelupain dalam arti kata tidak mengingatnya, tidak. Tapi memang tidak pernah silaturahim. Gak pernah dijadwalin sama dia setiap hari itu telepon atau tanyain kabar mereka. Ada salah seorang syekh, kalau tidak salah pernah saya sampaikan kisahnya. Beliau lagi ngisi pengajian di Jeddah. Kemudian ditelepon oleh ayahnya. Ayahnya bilang begini, nak, saya mau ngundang orang dan saya butuh 5 ekor kambing. Sudah selesai, begitu saja. Tutup teleponnya. Syekhnya ini langsung dia bilang di pengajiannya, mohon maaf, ada keperluan saya dengan ayah saya, maka pengajian saya tutup. Padahal ayahnya ini ada di Qasim, jaraknya jauh, mungkin 1000 kilometer. Tahu apa yang dilakukan sama dia? Sekalian dia gabungkan antara silaturahim dengan bakti dengan orang tuanya. Maka yang terjadi saudaraku adalah dia pergi dari situ tempat pengajian, langsung pergi ke tempat pembelian penjualan kambing, beli 5 ekor kambing. Dia sewa 1 mobil open cab, dinaikin kambingnya, dia setir sendiri dibawa ke Qasim 1000 kilometer. Dia tidak sampaikan ke ayahnya nih, dia nggak bilang, misal kalau kita mungkin dari Jakarta lagi kerja ya, kemudian ayah kita telepon, oh ya baik ayah, saya transfer uangnya mungkin hari Senin misalnya, nanti ayah bisa beli di sana, kan tetap tuntut. Tapi ini tidak, dia karena ayahnya nggak jelasin mau dibeli di mana, dia tutup, dia jadikan sebagai kesempatan untuk jadi amal jariah. Maka dia pergi ke sana diantar. Sampai di sana diantarin, ini ayah pesanan kambing Anda, salaman, pulang lagi. 1000 kilometer. Lebih jauh jaraknya dari Jakarta ke Surabaya dengan naik mobil, naik darat. Begitu mereka menjaganya itu luar biasa. Dan mereka sangat tahu ini berkah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan. Ini terutama orang tua. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulukanlah dalam menyambung hubungan itu adalah ibumu, ayahmu, ya. Kemudian saudarimu perempuan. Jadi saudara perempuan itu didahulukan. Kemudian saudaramu laki-laki, kemudian orang-orang yang terdekat setelah mereka. Jadi artinya ini orang-orang yang kita dahulukan, prioritaskan. Ada orang mungkin di antara Anda orang tuanya sudah mati tapi kakak perempuannya masih ada. Adik perempuannya masih ada. Pernahkah Anda telepon sama mereka? Tanya kabarnya. Kirimin hadiah. Kenapa kita enggak beli kue apa enak 1 bungkus. Walaupun di Surabaya ada misalnya, kirimin. Kasih. Ini dari saya. Niat silaturahim. Itu luar biasa. Itu akan memberikan manfaat. Baik. Ada juga sebuah hadis yang penting. Kata Nabi SAW. Pada saat seorang sahabat bertanya, bagaimana silaturahim yang baik? Kata Nabi SAW. Engkau melanjutkan hubungan silaturahim dengan kerabatmu yang memutus hubungan denganmu. Justru itu yang puncak pahala. Bagaimana caranya? Misal ada seseorang paman saya atau kerabat saya enggak mau dengan saya, marah misalnya. Jangan datang ke rumah saya ya. Baik, kita enggak datang. Enggak apa-apa. Tapi kita enggak ada kebencian. Tetap kalau ketemu kita berikan salam. Tetap kita baik walaupun dia marah misalnya. Itu namanya kita tetap silaturahim walaupun mereka memutus kita. Justru itu puncaknya. Jadi jangan malah orang putus hubungan kita juga mutus. Jangan orang maksiat kita maksiat, salah. Jangan kebodohan dibalas dengan kebodohan. Maka ini poin penting untuk bisa diperhatikan berhubungan dengan masalah silaturahim. Sudah masuk? 5 menit lagi.